pengen wis tau nyukui rasa iso ngarepaken awak riko hangring kono bisa nemu ganti lan bisa lilo salah ison odang biar rosko kadung ketiki kari ketunring ati aku pengen riko isu bisa walas sampai saiki rasane sing bisa Wes nggih